Peta Akidah. Akidah. Ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam yatruk siwa qalbi shajan nashattuha ya ghurbati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya penguasa hari pembalasan. Ayat tersebut dapat dibaca dengan Maliki Yaumiddin, memanjangkan huruf mim, atau Maliki Yaumiddin dengan memendekkan huruf mim. Makna Malik adalah yang memiliki, yang menguasai. Sedangkan makna Malik adalah raja. Kedua makna ini, yaitu yang memiliki dan raja, sama-sama terdapat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebutan Allah sebagai raja hari pembalasan mengisyaratkan bahwa di sana kelak akan ditegakkan keadilan. Sedangkan penyebutannya sebagai Malik, pemilik hari pembalasan, atau yang memiliki hari pembalasan, mengisyaratkan bahwa pembalasan akan dilakukan dengan benar, dengan hak, sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Penggabungan antara kedua makna tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakiki, sebab ada di antara para makhluk di dunia ini yang menjadi raja. Namun, ia bukanlah pemilik kerajaannya. Dia hanyalah orang yang berlabel raja. Tetapi pada hakikatnya, kekuasaan tidak di tangannya. Begitu pula, ada di antara manusia yang menjadi pemilik sesuatu, namun bukan seorang raja, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia. Adapun Rabb kita, yaitu Allah, maka dia adalah raja sekaligus pemilik. Kemudian makna Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Kata ad-din dalam ayat ini bermakna pembalasan atau ganjaran atas amal-amal perbuatan. Jadi makna Yaumiddin adalah hari pembalasan, yakni hari kiamat. Ya, hari kiamat merupakan hari pembalasan. Sebagaimana dunia merupakan hari-hari untuk beramal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menasihati kita semua. Beliau berujar, "Irtahalatid dunya mudbiratan, wartahalatil akhiratu muqbilatan. Walikulli wahidin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Dunia berjalan meninggalkan kita, dan akhirat pun berjalan untuk menjemput kita. Masing-masing dari keduanya memiliki putra-putra. Maka jadilah engkau putra-putra akhirat, dan janganlah menjadi putra-putra dunia. Hari ini adalah waktu untuk beramal, dan belum ada hisab serta pembalasan. Sedangkan kelak, di hari kiamat, adalah hari perhitungan dan pembalasan, serta tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Hal ini tentu mendorong kita semua untuk memperbanyak amal saleh di dunia, agar kelak di akhirat kita dapat memetik buah manis dari amal saleh tersebut. Sebab jika kita telah memasuki hari itu, yaitu hari pembalasan, maka kesempatan untuk beramal, untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri telah tertutup rapat. Walaupun seseorang merintih, menghiba, memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberi kesempatan melakukan salat barang satu rakaat atau berzikir satu kalimat guna menambah timbangan amal kebajikan, maka tidak mungkin permohonannya itu akan dikabulkan. Maka semoga kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang tenggelam dalam penyesalan di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mengapa dalam ayat ini Allah Ta'ala disebutkan khusus sebagai penguasa hari pembalasan? Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa dunia dan akhirat, penguasa hari ini dan hari pembalasan kelak. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dirinya dengan sebutan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan? Para ahli tafsir menjelaskan, memang di dunia ini ada penguasa-penguasa selain Allah. Namun kekuasaan para makhluk tersebut akan musnah semuanya di hari kiamat. Sekalipun mereka yang dahulunya ketika di dunia adalah para raja, para penguasa, dan para pemimpin sekalipun. Tetapi kelak di hari kiamat, tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, kecuali bagi Allah Ta'ala semata. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Pada hari ketika mereka semua keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Menaklukkan. Juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaqbidu Allahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yawm al-qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu dia berfirman, akulah raja. Manakah raja-raja di muka bumi? Demikianlah ya. Kelak di hari kiamat, jangankan tampil sebagai penguasa atau datang sebagai raja, untuk berbicara sekalipun mereka tidak dapat, kecuali siapa yang telah diizinkan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih, faminhum syaqiyun wa sa'id. Pada hari ketika itu, mereka datang menghadap Allah, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara, dan di antara mereka ada yang berbahagia. Surah Hud ayat yang ke-105. Kaum muslimin rahimakumullah, kenyataan ini tentu memberikan pelajaran berharga bagi segenap umat manusia, terutama bagi mereka yang di dunia mendapat amanat kekuasaan. Hendaklah mereka tidak sewenang-wenang mempergunakan kekuasaannya. Kekuasaan yang dimiliki oleh manusia sebenarnya hanyalah titipan dari Allah Ta'ala dan bersifat semu. Kekuasaan yang mutlak dan hakiki hanyalah milik Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita menjadikan kekuasaan tersebut sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah, dan bukan sarana yang akan menghantarkan pada kehinaan dan kesengsaraan di alam akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا